Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazidah la nabiya ba'dah. Ikhwan fi din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya al-Syeikh al-Alamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita berada pada halaman 330. Perhatikan baik-baik yang punya kitabnya, berada di bab-bab akhir daripada kitab ini. Itu bab seputar menyolatkan jenazah. Menyolatkan jenazah. Bagaimana tata cara solat jenazah yang sesuai dengan sunnah. Tentunya tidak asing lagi di telinga kita dan sering atau mendengarnya bahwasanya solat jenazah adalah solat yang diwajibkan dengan wajib kifai, fardu kifayah, bukan kewajiban per individu, tapi kewajiban yang sifatnya badani, boleh digantikan. Bedakan ya, karena wajib terbagi menjadi dua, wajib kifai sama wajib aini. Kalau wajib aini, kewajiban per individu, tidak boleh digantikan. Seperti sholat lima waktu, si fulan wajib baginya sholat lima waktu. Boleh enggak si fulan ini minta digantikan orang lain? Enggak boleh, itu namanya wajib aini, kewajiban per individu, terjemahannya gitu ya. Kemudian ini salat jenazah ini namanya wajib kifai, kewajiban yang sifatnya badali. Badali itu boleh digantikan orang lain. Idza qama bihi ahad saqata anil baqin, anil baqin. Kalau sudah ada satu orang yang menegakkan, mengerjakan, yang lainnya gugur kewajibannya. Paham? Itu namanya wajib kifai. Tapi kalau enggak ada yang kerjakan sama sekali, dosa semuanya. Itu bedanya. Paham ya? Nah, salat jenazah fardu kifayah. Wajib kifai. Paham? Sama artinya. Kalau satu kampung ada satu orang meninggal dunia, orang muslim dia, muslim meninggal dunia. Satu kampung enggak ada yang nyolatkan sama sekali, dosa semuanya. Tapi satu kampung ada satu orang aja yang nyolatkan satu orang, cukup. Yang lainnya gugur kewajibannya. Itu namanya apa? Wajib kifai. Tapi kalau wajib aini, itu kewajiban per individu, tidak boleh digantikan. Paham? Seperti sholat lima waktu, kifai atau aini? Sholat lima waktu? Kifai atau aini? Sholat lima waktu boleh gak digantikan orang lain? Berarti apa? Aini atau kifai? Aini. Kalau kifai, seperti sholat jenazah, gak bisa. Nah, barakallahu fikum, sholat lima waktu digantikan orang lain, karena fardu ain, karena dia wajib aini. Paham bedanya? Tapi kalau wajib kifai, idza qama bihi ahadun saqata 'anil batin. Kalau sudah ada satu orang yang menegakkan, mengerjakan, sisanya orang-orang yang lain gugur kewajibannya. Paham ya? Naam. Itu namanya salat jenazah. Kita lihat biar tambah jelas. Kemarin sudah kita baca matanya, sekarang syarahnya. Qala asy-syarihu ashabahullah qauluhu sifatus salati 'alal mayyit. Sifat salat atau sifat menyolatkan mayit, bagaimana tata caranya? Jika kita lewati, salat jenazah adalah salat la adzana fiha wala iqamah, enggak ada adzan, enggak ada iqamah. La ruku'a fiha wala sujud, enggak ada rukuk, enggak ada sujud. Paham ya? Itu enam salat jenazah, enggak ada rukuk, enggak ada sujud, enggak ada adzan, enggak ada iqamah di situ. Salat jenazah. Paham ya? Ya. Naam. Kemudian safnya bagaimana? Pada asalnya kalau memungkinkan untuk dirapatkan satu saf, karena masih ada peluang di situ, lakukan. Tapi kalau enggak memungkinkan, dibikin tiga saf. Satu, dua, tiga. Karena nanti ada hadis yang kaitan masalah itu ya. Man sholla alaihi salatu shufuf faqad aujabat. Nah, barang siapa yang sholat jenazah dibikin tiga saf, maka sungguh dia telah berhak mendapatkan surga. Paham ya? Walaupun itu tidak mengharuskan, kalaupun satu saf belum penuh, dipenuhi dulu, enggak masalah. Enggak harus dibikin tiga saf, satu, dua, tiga. padahal saf sebelum saf yang pertama masih kosong. Penuhi dulu. Itu pendapat yang sahih. Paham ya? Penuhi dulu, berikutnya dan berikutnya seperti saf ketika sholat itu. Paham ya? Naam, seperti itu. Kita lihat sini biar tambah jelas. As-salatu 'alal muslim idza mata fardhu kifayatin. Menyolatkan seorang muslim apabila dia meninggal hukumnya fardu kifayah. Dipahami baik-baik ini? Ka ghuslihi wa kafanihi wa dafnihi. Seperti memandikannya, mengkafaninya dan menguburnya. Memandikan, mengkafani, menguburnya. Itu apa? Fardu nam kifai. Kalau sudah ada satu orang yang menegakkan, yang lainnya gugur kewajiban. Tapi kalau enggak ada seorang pun yang melakukan, dosa semuanya. Faham ya? Dibedakan ya, jangan sampai keliru ya. Idza qama biha ba'dul muslimin, ini kaidahnya ini berluar garis ini definisi fardu kifayah ini. Idza qama biha ba'dul muslimin saqata 'anil baqin. Ini. Apabila sebagian kaum muslimin sudah mengerjakannya, maka yang lainnya gugur kewajibannya. Paham ya? Sisanya yang lainnya gugur kewajibannya. Jadi taruh lagi nih. Satu kampung jumlahnya 1000 penduduk, 1000 jiwa misalkan. Paham ya? 6000 kakak lah taruhlah. Ada seorang muslim meninggal dunia. Satu kampung enggak ada yang nyolatkan sama sekali. Dosa semuanya. Tapi satu kakak saja yang menyolatkan, satu orang aja menyolatkan, yang lainnya gugur kewajibannya. Karena apa? Namanya wajib kifai. Wajib yang sifatnya badali, boleh digantikan orang lain itu loh. Paham? Beda halnya dengan wajib apa tadi? Aini. Kalau wajib aini itu kewajiban per individu, enggak bisa digantikan orang lain. Seperti sholat lima waktu, boleh enggak gantikan orang lain? Enggak boleh. Harus antum, harus kita yang ngerjakan. Paham ya bedanya ya? Nah, kita lihat lagi. Faqad kana Rasulullah SAW yusalli ala amwatil muslimin. Dan sungguh dahulu Rasulullah SAW beliau menyolatkan mayit-mayit kaum muslimin. Hatta innahu kana qabla an yaltazim biduyunil mu'minin. Idza matal muslim wa taraka dainan lam yaqdi yamtani minas shalah alaih. Perhatikan baik-baik ini. Itu dulu awal mulanya seperti ini. Sampai-sampai dulu sebelum Rasulullah menanggung hutangnya kaum mukminin, maksudnya dulu kan kalau orang hutang kemudian mati kok dalam kondisi belum bayar hutang, Rasulullah enggak mau nyolatkan itu loh. Awal mulanya gitu. Paham ya? Naam. Idza matal muslim, kalau ada orang muslim meninggal wa taraka dainan dan meninggalkan hutang, lam yaqdi yang dia belum membayar hutang tersebut, belum lunas, yamtani minas shalah alaih, beliau terhalang-halangi untuk menyolatkannya. Paham ya? Sampai dilunasi. Yang kemudian beliau siap untuk menanggung nah barakallahu fikum hutang segenap kaum muslimin. Maksudnya apa? Kalaupun seandainya ada hutang boleh disolatkan. Paham ya? Awal mulanya dulu tadi Rasulullah sampai enggak mau nyolatkan karena punya hutang. Naam. Wa yaqul, seraya beliau berkata, "Shallu ala sahibikum." Akhad al-Bukhari. Salatkanlah untuk saudara kalian. Rasulullah enggak nyolatkan tapi nyuruh orang lain nyolatkannya karena masih muslim. Masih muslim. Nah, kenapa Rasulullah kok enggak mau nyolatkan padahal dia muslim? Gara-gara punya hutang dalam bentuk hardikan. Hardikan bimbingan biar orang itu enggak bermudah-mudahan hutang itu loh. Itu tujuannya. Nah, ya, karena kadang orang kalau bermudah-mudahan sampai meninggal pun belum lunas, belum dibayar misalkan. Paham ya? Sedangkan hutang itu sendiri kan penghalang. Orang sudah jihad fisabilillah, pergi perang, terbunuh di medan peperangan, di ma'rakah peperangan, itu ternyata ada penghalang dia masuk surga langsung. Apa penghalangnya? Hutang, dain. Paham ya? Makanya hardikannya keras. Rasulullah waktu itu enggak mau nyolatkan waktu itu. Nah, bukan berarti enggak disolatkan, Rasulullah nyuruh yang lain, sallu ala sahibikum, solatkan. Jenazah saudara kalian. Nah, berikutnya, syurutus shalah alal mayyit, syaratnya apa saja? Menyolatkan mayyit itu syaratnya apa saja? Yushtaratu lis-shalati ala janazah. Ingat-ingat bacanya yang keliru, bukan jinazah ya, janazah. Jimnya di fathah. Janazah itu mayyit, kalau jinazah kerandanya. Dibedakan ya, janazah jimnya di fathah. Kalau jinazah di kasrah itu kerandanya. Keranda berarti bawah mayit itu. Kalau jenazah mayitnya. Jim fathah, fathah di atas berarti mayit. Jim di kasrah, kasrah di bawah berarti apa? Keranda. Itu bedanya. Kalau kita jenazah, ya enggak. Kalau jenazah bukan bahasa Arab lagi. Nah, kalau kita mau pakai bahasa Arab yang benar sekalian. Ayo kita salat jenazah. Kalau jenazah keliru. Salat jenazah. kalau makan pakai sarap. Karena jenazah itu mayit, kalau jenazah kerandanya. Beda atau sama? Beda, keranda itu yang dibawa untuk bawa mayit. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat sini. Ma yusyaratu lis-salati min taharatil hadats wal khubus. Nah, artinya disyaratkan untuk sholat jenazah ini sebagaimana disyaratkan untuk sholat-sholat yang ada. Berupa apa? Suci dari hadas dan suci dari kotoran. Paham ya? Nah, ini syaratnya sama. Wasatul aurah dan menutup aurat sama. Wastiqbal kiblah menghadap kiblat sama. Cuman bedanya kalau sholat jenazah enggak ada adzan, enggak ada qomat, enggak ada rukuk, enggak ada sujud. Cuman takbir 4 kali. Allahu akbar. Takbir pertama tidak perlu baca doa istiftah, enggak perlu, langsung Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah bagaimana? Pada asalnya juga enggak perlu baca surat pendek. Kalaupun baca enggak disalahkan. Paham? Kemudian takbir kedua, Allahu akbar, baru membaca selawat Ibrahimiyah. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhirih. Kemudian takbir yang ketiga, Allahu akbar, doakan semayit, Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ila akhirih. Takbir keempat, Allahu akbar, enggak perlu baca apa-apa. Kalaupun dia baca doa sedikit, itu tidak ada larangan. Tapi pada asalnya, kalaupun dia diam, itu kembali ke hukum asal. Paham ya? Langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Paham ya? Enggak ada rukuk, wala sujud, wala adzan, wala qomat. Itu salat jenazah. Kita lihat lagi. Lianna Rasulullah SAW sammaha salatan. Dikarenakan Rasulullah SAW menamakan, itu adalah salat. Faqala sallu ala sahibikum. Seraya beliau berkata, salatkan. Salatilah saudara kalian yang sudah meninggal tersebut. Paham ya? Berarti menambahkan sholat. Cuman beda kaifiahnya, beda tata caranya. Paham ya? Karena sholat itu macam-macam. Ada sholat wajib, sholat lima waktu, itu jelas semuanya caranya sama. Sholat sunnah, rawatib, qabliyah, ba'diyah, sama caranya. Ada sholat yang namanya sholat apa? Istisqa. Sholat meminta apa? Hujan. Kemudian sholat apa lagi? Nah, sholat gerhana. Paham ya? Kusuf. Paham ya? Sholat jenazah. Kalau sholat istisqa masih sama. Sholat istisqa, sholat ain itu sama tata caranya ya. Tapi kalau sholat gerhana sudah beda. Sholat gerhana, satu rokaat, berapa kali rukuk bang? Dua kali rukuk. Satu rokaat, dua kali rukuk kalau sholat gerhana. Rokaat kedua juga sama. Dua kali rukuk, totalnya dua rokaat, berapa kali rukuk? Empat kali rukuk, itu sholat gerhana. Nah, kalau sholat jenazah, yang paling beda sendiri ini. Sholat jenazah. La rukuk wala sujud. Enggak ada rukuk wala sujud. Enggak ada rukuk, enggak ada sujud. La adzan wala iqamah. Enggak ada adzan wala iqamah. Paham ya? Nah, kita lihat lagi. Fatu'ta idan, bukan ida, katanya idan. Fatu'ta idan, hukum as-salah fi syurutiha. Maka jika demikian diberikan hukum nah, hukum salat jenazah pada syarat-syaratnya yang ada pada salat-salat yang lainnya. Menghadap kiblat, tertutup auratnya, kemudian suci. Paham ya? Menghadap kiblat, menutup auratnya, kemudian apa? Suci. Nah, kita lihat berikutnya. Furuduha. Diwajibkan atau perkara-perkara yang wajibkan dalam sholat jenazah. Kita lihat perkara-perkara yang wajibkan dalam sholat jenazah. Furudu sholatil jenazah. Perkara-perkara yang wajibkan dalam sholat jenazah. Hiya, pertama, al-qiyam lil-qadir alaih. Berdiri. Bagi orang yang mampu untuk berdiri. Paham ya? Persis seperti sholat yang lainnya. Cuman, yang pertama kali ini juga sama. Berdiri bagi yang mampu. Salli qa'iman fa'illam tasate' fa'qa'idan fa'illam tasate' fa'ala janbin. Sholatlah kamu dengan berdiri. Kalau tidak mampu, dengan duduk. Kalau tidak mampu, dengan berbaring. Sama hukumnya. Kemudian berikutnya, wa niyatu dan niat. Ewa. Niat tempatnya di mana ini niat ini? Perlu dilafadkan atau tidak? Nawaitu anusallil janazah lillahi ta'ala. Perlu dilafadkan atau tidak? Akharun. Tidak perlu. An-niyah mahaluha fil qalb. Wa zikru mahaluhu fil lisan. Ingat-ingat kaidah itu ya. Niat tempatnya di mana? Di hati. Sedangkan zikir tempatnya di lisan. Itu kaidahnya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih sampai mengatakan at-talaffudz bin niyati bid'atun. At-talaffudz bin niyati bid'atun. Melafadzkan niat itu bid'ah. Jadi enggak perlu atau lafadz nawaitu an usalliyal janazah lillahi ta'ala. Enggak perlu. Paham ya? Nah, langsung aja sholat. Yang penting sudah diniatkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Dikarenakan sabda Rasulullah SAW sesungguhnya semua amalan itu dengan niatan. Berikutnya setelah berdiri, wa qiraatul Fatihah, baca Al-Fatihah langsung, enggak perlu baca doa istiftah. Setelah jenazah enggak perlu baca istiftah, enggak perlu, langsung. Setelah itu apa? Nabarakallahu fikum awil hamdi wassana ala Allah. Ini maksud sambungannya ini ya. Nabarakallahu fikum, baca surah Al-Fatihah, kemudian apa, barakallahu fikum, naam walhamdu wassana ala Allah, menyanjung dan muji atas Allah SWT. Kemudian barakallahu fik, yang ketiga, takbir yang ketiga, wassalatu wassalamu ala nabi, salat Ibrahimiyah, salawat Ibrahimiyah, itu yang takbir ketiga. Ini takbir kedua, apa? Takbir kedua salat Ibrahimiyah, takbir yang ketiga, nah barakallahu fikum, naam doakan semayit. Paham ya? Ayo kita lihat wa takbiratul arba, dan empat takbir tersebut na barakallahu fikum, jumlahnya empat takbirnya. Walaupun ada yang mengatakan lima takbir juga boleh, tapi pendapat yang kuat yang empat, lillahi alam. Ya, empat takbir ya. Wa du'a wassalam, doa tadi yang disebutkan tadi. Doa pada takbir yang ke tiga. Paham ya? Setelah itu takbir keempat langsung salam. Ada juga yang mengatakan setelah takbir keempat boleh baca doa lagi, kemudian baru salam. Nah, paham ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya empat takbir. Takbir pertama baca Al-Fatihah. Takbir kedua baca salawat Ibrahimiyah. Kita pakai yang paling mudah aja ya. Takbir yang ketiga mendoakan semayit. Takbir yang keempat salam. Paham ya? Soal mudah itu, simple, mudah, bisa dipraktekkan. Nah, kalau bingung suatu ketika antum menyolatkan. Kita lihat lagi. Kaifinya tuha, bagaimana tata caranya? Berdirinya sembarangan atau ada caranya? Nah, itu kita lihat sini biar tambah jelas. Tata caranya bagaimana? Berdirinya, takbirnya. Nah, qaulu Syekh yukabbir arba'an, ucapan beliau di sini takbir empat kali. Bagaimana tata caranya? Wa kaifinya tuha, dan tata caranya adalah ya, satu. Antuda al-janazah awil janaiz tijal kiblah. Jenazahnya atau banyak jenazah diletakkan menghadap kiblat. Sudah kita lewati kemarin. Kalau jumlahnya lebih dari satu, paham ya? Laki-laki semuanya sama di tata rata. Kita lolak mayat laki-laki pas berdiri sejajar dengan apa, kepalanya. Paham? Mau 6-7 sama semua rata. Paham? Kalau mayat perempuan kita berdiri pas sejajar dengan apa, bagian perutnya. Ya kan? Lah kalau laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, sudah kita lewati, yang paling dekat dengan kita imam itu yang laki-laki. Kemudian mayat yang wanita bagaimana? Setelahnya dan setelahnya. Yang paling dekat dengan kiblat itu. Paham ya? Cuman natanya barakallahu fiik, natanya jangan ditata sama. Paham ya? Natanya yang depan kita kan laki-laki. Berarti kepala itu kita sejajarkan kepalanya. Yang perempuan sini dipaskan bagian perutnya. Paham ya? Kepala laki-laki ini sejajar dengan apa? Bagian perut wanita tadi itu. Paham ya? Natanya gitu, enggak ditata rata gitu enggak. Nah, biar pas, biar kita berdirinya pas. Oh, ini laki-laki, ini perempuan, situ taranya. Nah, sudah kita lewati kemarin ya. Kita lihat lagi. Barakallahu fikum, yang kedua, wa yaqiful imam wan nas wara'ahu salasa shufuf fa aktsar. Imam berdiri dan manusia di belakangnya 3 saf atau lebih. Untuk ungkapan 3 saf atau lebih ini sebenarnya barakallahu fiik, nam ala sabil istihbab, ya disunahkan kalau memungkinkan. Tapi kalau safnya masih belum penuh, para ulama tetap menyarankan upayakan dipenuhi dulu saf pertama. Karena seperti sholat biasa itu. Maksudnya apa? Saf, untuk merapikan saf, menurunkan saf itu ya seperti saf biasa itu. Safnya rapat juga. Hanya saja bedanya karena enggak ada rukuk, enggak ada sujud. Paham ya? Jadi kalau misalkan taruhlah sholat jenazah di masjid misalkan ya, mayitnya di depan misalkan. Nah, safnya ini kalau kita bikin 3 yang padahal masih belum sempurna, ya sempurnakan dulu. Sempurnakan dulu. Paham ya? Nah, karena saf yang barakallahu fikum yang pertamanya belum apa, belum sempurna. Sempurnakan baru saf yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Seperti itu. Dan lihat sini. Liqaulih sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi salata shufuf faqad aujabat. Rawi Tirmidzi hasanahu. Hadisnya hasanah Tirmidzi, tapi pendapat yang kuat. Nah, barakallahu fikum, safnya masing-masing ini sempurnakan terlebih dahulu. Ya kan? Atimus shufuf. Safal awal fal awal. Sempurnakanlah saf-safnya. Yang pertama, Kemudian yang berikutnya, jadi sempurnakan terlebih dahulu shafnya. Barang siapa yang sholat dengan 3 shaf, maka sungguh dia berhak mendapatkan surga. Ini kalau posisinya tadi itu. Yang ketiga, fayarfa'al musalli yadayhi nawiyan as-salata 'alal mayyit awil amwat in ta'addadu qailan Allahu akbar. Perhatikan ini. Orang yang sholat tersebut mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya dalam keadaan meniatkan untuk menyolatkan satu mayit atau lebih. Tergantung mayitnya untuk melihat berapa orang. Kalau satu ya satu, diniatkan satu. Kalau banyak ya untuk menyolatkan banyak mayit itu. Diniatkan dalam hati ya, gak perlu dilafadkan. Gak perlu dilafadkan. Kita lihat lagi. In ta'addadu, kalau mayitnya banyak, qailan seraya berkata Allahu Akbar. Paham ya? Seraya berkata Allahu Akbar. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, qauluhu wa yaqra' al-Fatihah wa in qara'a ma'aha suratan wa in qara'a ma'aha suratan qasira ila akhirih. Yaitu setelah itu dia membaca surat Al-Fatihah, walaupun kalau seandainya dia membaca surat Al-Fatihah itu surat pendek, itu sebagian ulama mengatakan tidak masalah. Wa illa pada asalnya Al-Fatihah saja cukup. Paham ya? Baca Al-Fatihah saja cukup. Kalau dia nambah surat pendek, itu enggak ada larangan. Bacanya jaharkan atau disirkan, pendapatnya kuat, sir. Dipelankan bacaannya. Nah, di sini enggak ada nah seperti salat-salat jahriyah itu enggak ada. Paham ya? Dipahami baik-baik. 6. Kita lihat sini. Barakallahu fiik ila akhir yusyiru rahmat ta'ala li hadits Talhah bin Ubaid bin Abdullah bin Auf qala shalaitu khalfa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini memberikan isyarat kepada hadis Talhah bin Abdullah bin Auf. Yang waktu itu beliau berkata, aku sholat di belakang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ala janazatin. Itu ketika sholat jenazah, faqara'a bi Fatihatil Kitab wa suratan. Kemudian Abdullah bin Abbas membaca surat Al-Fatihah, setelah itu membaca apa? Surat. Hatta asma'ana sampai beliau memperdengarkan kepada kami. Kedengaran itu ya. Falamma faragha, kemudian tatkala sudah selesai, akhadtu biyadihi, aku ambil tangannya, aku pegang tangannya. Paham ya? Fasa'altuhu, kemudian aku bertanya kepada dia, faqol, inna majhartu li ta'lamu annaha sunnah wa haqqun. Aku keraskan tadi, bacaan aku keras tadi, agar kalian itu tahu bahwasannya itu sunnah dan benar. Jadi kalaupun dikeraskan, tidak sampai merusak sholatnya. Cuman pada asalnya disirkan itu yang, na barakallahu fikum, dikembalikan hukum asal. Kalau ada yang keraskan, itu tidak diingkari. Karena dalilnya juga sahih. Paham ya? Seperti itu. Nah, akhrajahu al-Bukhari Muslim. Yang berikutnya, summa yukabbir wa yad'u lil mayyit. Ini yang keberapa ini? Berarti yang ketiga ya. Allahu Akbar. Naam. Takbir kemudian mendoakan mayit. Berikutnya summa yukabbir, takbir lagi. Allahu Akbar. Fa in syaa da'a wa sallam aw sallam ba'da takbiratul rabi'ah mubasharatan. Naam, taslimuhu wahidah. Perhatikan ini. Jika dia mau berdoa, kemudian salam, berdoa, kemudian salam, berarti setelah takbir itu ada doa lagi itu loh. Terus salam. Atau dia salam setelah takbir yang keempat. Allahu Akbar. Langsung salam, mubasharatan, satu kali salam. Paham ya? Walaupun para ulama telah menyebutkan, sempurnakan lebih afdol, dua kali salam. Allah, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti sholat biasa itu masalah salamnya ya. Kalaupun sekali tok dah sah. Paham ya, seperti itu. Kemudian lama ru'ya anna sunnata fi shalah 'ala janazah an yuqabil imam, sebagaimana diriwayatkan bahwa termasuk bagian dari sunnah dalam menyalatkan jenazah seorang imam takbir, summa yaqra' Fatihatul Kitab, kemudian membaca surat Al-Fatihah ba'da takbiratul ula, setelah takbir yang pertama. Sirran fi nafsih, ya kan? Bacanya dipelankan. Summa yusalli ala nabi s.a.w. kemudian bersolawat atas nabi s.a.w. wa yukhlis addu'a lil janazah fit takbirat. Jadi takbir yang kedua Allahu Akbar, langsung apa? Bersolawat atas Rasulullah s.a.w. solawat Ibrahimiyah maksudnya. Nah, kemudian dia menyelesaikan doa lil janazah fit takbirat pada takbir-takbir tersebut, yaitu takbir keempat. itu salam. Takbir yang ketiga membaca apa? Doa. Takbir yang keempat sudah selesai. Wala yaqra fi syai'in min hunna, ya kan? Pada takbir yang selesai tadi, takbir keempat, tidak membaca sedikit pun di antara salat-salat tersebut. Summa yusallim sirran fi nafsihi. Kemudian ya, na barakallahu fikum, ya, salam. Dipelankan untuk dirinya. Kalau itu salam barakallahu fi, na'am, dikeraskan itu pendapat yang kuat karena biar makmumnya tahu kalau dia salam. Tamya wa illa pada asalnya pelan pun enggak ada larangan, cuman kalau dia sebagai imam barakallahu fi, maka bacaannya dikeraskan situ. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, biar yang di belakang makmumnya itu tahu kalau dia selesai. Nah, seperti itu. Adapun mengenai doa-doanya, karena disebutkan sini agak panjang, dan juga bagaimana cara mengantarkan jenazah, nanti ada cara-caranya. Karena banyak di kalangan orang-orang awam yang kadang-kala mereka mengantarkan jenazah, banyak ritual apa? Syiriknya. Ya, sebelum berangkat diangkat dulu. Dipegang ini 4 orang atau berapa orang, nanti keluarganya suruh apa? Ngeliling lihat bawahnya itu. Biar selamat, aman 7 keturunan. Allahu musta'an. Itu juga ritual syirik itu, keyakinan seperti itu. Kemudian ketika menjelang sampai kuburan, memecahkan semacam barakallahu fik, apa itu yang biasa tuh nyambel itu? Layah atau lemper itu ya, dipecahkan, ada berasnya, kadang ada uang pecahan itu. Dipecahkan dekat kuburan itu, enggak tahu tujuannya apa itu. Itu syirik juga biasanya. Ada keyakinan lain. Kemudian nah barakallahu fikum, ada keyakinan-keyakinan lain harus bawa semacam batu atau intinya banyak. Nah, itu ternyata apa? Banyak perkara-perkara yang dimasuki kesyirikan di situ ya. Ritual-ritual tadi itu sebenarnya enggak perlu, langsung aja. Bahkan kalau bisa itu kalau jenazah dipercepat. Nah, jadi enggak perlu dipegang ini dulu, kemudian orang pada suruh muter lewat bawahnya itu. Alasannya biar selamat, tidak ada yang kena imbas apa istilahnya, kejelekan atau misalnya 7 keturunan katanya. Nah, itu juga keyakinan enggak benar itu ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.